Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hama ba'ad. Hadis pertama di bab ini, bab al-wudu, dan pada penomoran anak hadis yang ke-30, kata al-hafiz Abu al-Fadl Ahmad ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه داري أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, laula, seandainya bukan, an asyqa ala ummati, karena aku akan memberatkan umatku, karena akan memberatkan umatku, laula an asyqa ala ummati, seandainya bukan karena akan memberatkan umatku, yakni kekhawatiran, seandainya bukan karena kekhawatiran akan memberatkan umatku, la amartuhum, sungguh aku akan memerintahkan mereka disiwaki, bersiwak, ma'at kulli wudu'in, bersama setiap kali berwudu, sungguh aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu. Ini makna laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Seandainya bukan karena akan memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu. Akhrajahu Malik, dikeluarkan oleh Malik, wa Ahmad wa An-Nasa'i, وصححه ابن خزيمة بنيل صحيح على ابن خزيمة اتدل صحيحنا صحيح ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا dan البخاري menyebutkan hadis ini secara تعليق dengan bentuk تعليق artinya tanpa sanad. تعليق artinya tanpa sanad. Baik. Penjelasan riwayat hadis ini. Hadis ini telah kita dengar dari kalangan mutaqaddimin, ya, a'immah masa lalu, yaitu Ibnu Khuzaimah, dalam melihat hadis ini sahih. Dari kalangan Imam Al-Hadith masa ini, yaitu Al-Albani, menilai hadis ini sahih dalam kitab Al-Irwa. Jadi hadis ini hujjah. Baik. Periwayatan hadis ini juga datang dengan lafaz yang lain, yaitu laula an asyqa ala ummati, lafadznya laula an asyqa ala ummati, seandainya bukan karena akan memberatkan umatku, la amartuhum, sungguh aku akan memerintahkan mereka Bisiwaki ma'a kulli salatin. Bisiwaki ma'a kulli salatin. Bersiwak setiap kali hendak sholat. Wafi riwayat, pada riwayat yang lain, lafadznya inda kulli sholatin. Pengganti ma'ah, yaitu inda. Lafadznya inda pengganti ma'ah. Jadi ada dua riwayat. Ma'ah kulli sholatin, wafi riwayat, riwayat yang lain, inda kulli sholatin. Jadi bedanya ma'ah dan inda, tapi maknanya sama. Ya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin wa fi riwayatin 'inda kulli salah. Seandainya bukan karena akan memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak salat. Riwayat ini muttafaq alaih. Riwayat yang kedua ini muttafaq alaih. Baik. Fiqih hadis. Hadis ini, hadis Abu Hurairah ya, menunjukkan syariat bersiwak. Apa yang dimaksud bersiwak? Apa makna bersiwak? Apa definisinya? Secara bahasa, as-siwak, ya, as-siwak, kata as-siwak dimutlakan untuk kegiatan bersiwak. Yang dalam versi Arabnya al-istiyak. Al-istiyak yaitu aktivitas. Ya. Aktivitas bersiwak. Kegiatan bersiwak, aktivitas bersiwak, al-istiyak. Dan juga dimutlakkan untuk alat yang digunakan bersiwak. Untuk alat yang digunakan bersiwak. Yang versi Arabnya, al-miswak, alat bersiwak. Bahasa Arabnya, al-miswak. Berarti, kata al-siwak, bisa kita gunakan untuk mengungkapkan kegiatan aktivitas bersiwak. Kita katakan dia bersiwak, artinya dia sedang melakukan aktivitas bersiwak. Kata siwak juga kita bisa gunakan untuk alat yang digunakan bersiwak. Kita mengatakan ya, dia memegang siwak. Yani al-miswak, alat bersiwak. Dia memegang siwak. Artinya dia memegang alat untuk bersiwak. Nah, ini cara bahasa. Secara istilah, sebagai suatu istilah, ya, dalam syariat, di kalangan fuqaha, mereka memaknai, mendefinisikan as-siwak dengan definisi yang anak angkat di sini, definisi An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Ya. Juga dalam Al-Minhaj Syarh Muslim. An-Nawawi mengatakan as-siwak isti'malu 'udin. Isti'malu 'ud, penggunaan kayu. Au nahwihi. Atau semisalnya sil asnan dalam menggosok gigi, ya, dalam menggosok gigi, li idhabi at-taghayyuri, untuk menghilangkan perubahan bau mulut, untuk menghilangkan perubahan bau mulut. Wanahwihi dan semisalnya. Ya, isti'adu udin au nahwihi fil asnani li ithabi taghayyuri wa nahwi. Penggunaan kayu atau semisalnya dalam menggosok gigi jadi alatnya bisa kayu atau yang lainnya ya, untuk menggosok gigi dengan tujuan untuk menghilangkan perubahan bau mulut taghayyur ya, perubahan bau mulut dan semisalnya. Nah, wa nahwi. Baik, ini definisinya. Kata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, disukai bersiwak dengan kayu yang lunak. Disukai bersiwak dengan kayu lunak yang dapat membersihkan mulut. Yang dapat membersihkan mulut, yang tidak melukai, yang tidak melukai, ya tidak melukai apa? Yang dikhawatirkan luka, ya gusi, ya, dan memudaratkan, yang tidak melukai dan memudaratkan, seperti kayu arok, kayu arok, kayu arok itu yang disebut di kalangan kita dengan kayu siwak. Itu kayu yang dipakai bersiwak oleh Nabi alaihi salatu wasalam yang masuk ke negeri kita ya. Diimpor masuk ke negeri kita. Nah, dari para pedagang masuk dan dijual ya, warna coklat itu. Nah, itu akar-akar kayu siwak. Itu akarnya. Tertanam di dalam. Nah, adapun batangnya keras. Baik. Nah, itu kayu arok. Dan kata Ibnu Qudamah seperti kayu arok yang kita sebut kayu siwak itu, dan tandan pohon kurma. Tandan pohon kurma. Nah, contoh, dua contoh yang disebutkan ini kita bisa pahami kayak itu berserat ya, serat dan seratnya halus lunak dan bisa membersihkan mulut. Tinggal dikiaskan saja, jika ada di negeri kita, di sekitar kita ada kayu berserat yang semisal dengan itu, seratnya dan lunak bisa membersihkan mulut, berarti bisa dipakai bersiwak. Nah, kata Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, yaitu syarah Sahih Muslim, disukai bersiwak dengan kayu yang tidak terlalu kering. Dengan kayu yang tidak terlalu kering, yang tidak keras. Ya. Agar tidak melukai. Agar tidak melukai. Nah, karena jika kering bisa melukai. Dan kata Nawawi, dan tidak terlalu basah. Tidak terlalu basah, yakni tidak terlalu lembek. Ya, agar bisa membersihkan. Agar bisa membersihkan. Karena jika terlalu basah, terlalu lembek, ya, terlalu lunak begitu, ya tidak bisa menggosok, tidak bisa membersihkan. Paham ya? Di zaman kita, kita dimudahkan dengan alat ya, sikat gigi yang diproduksi oleh pabrik, ya zaman modern ini, tinggal kita beli, hanya saja dibeli juga pastanya, pasta giginya. Nah, berdasarkan keterangan yang kita pelajari, sikat gigi yang dijual itu kan bermacam-macam. Ada yang bulunya keras, kasar, ada yang halus. Ada istilahnya sekarang itu soft. Nah, ini juga bimbingan dari para dokter. Jadi, jika membeli sikat gigi yang serabutnya, ya, yang bulunya halus, bahasa modernnya soft. Ya, kalau tidak salah S-H-O-S-T. Itu soft. Artinya lembut. Nah, itu yang antum beli. Karena jika bukan itu antum beli, itu kasar, keras, nanti gusinya gampang berdarah. Ya, gampang berdarah. Nah, begitu. Ya, gampang menusuk, melukai. Nah, berdasarkan kita pelajari dari sini. Ya, tinggal terapkan saja keterangan ulama. Nah, jadi pilih yang soft, ya. Baik. Sebagai faedah tadi telah disebutkan ya. Hanya anak akan tegaskan sebagai faedah bahwa kayu siwak, yakni alat bersiwak yang dipakai oleh Nabi Alaihissalam dan sahabat pada hadis-hadis yang sahih adalah dari kayu apa tadi? Kayu arok. Kayu arok. Nah. Baik. Yang masyhur di kalangan ulama, bersiwak hukumnya sunnah, mustahab. Tidak ada yang menyelisihi masalah ini, kecuali yang dinukil dari Daud Adz-Dzahiri. Ya, kecuali yang dinukil dari Daud Adz-Dzahiri. Bahwa hukumnya wajib. Daud Adz-Dzahiri mengatakan wajib dan ini ganjil, syadz. Ya, keliru. Jika ini benar ya, jika nukilan ini benar, maka Daud Adz-Dzahiri telah keliru menyelisih jumhur ulama. Baik. Karena dari segi dalil, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan pada hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah yang kita baca di kitab bahwa Nabi mengatakan apa? Laula an asuqqa ala ummati la amartum bisiwak ma kulli wudu. Riwayat yang kedua, laula an asuqqa ala ummati la amartum bisiwak ma kulli shalah. Di riwayat inda kulli shalah. Makna hadis Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan pada hadis itu bahwa yang menghalangi beliau, menghalangi Nabi alaihi salatu wassalam untuk memerintahkan, yakni untuk mewajibkan bersiwak setiap kali hendak salat, setiap kali hendak berwudu adalah kekhawatiran pada diri beliau bahwa hal itu jika diwajibkan akan memberatkan umatnya. Makanya dia mengatakan apa? Laula an asyukkoh ala umati. Seandainya bukan akan memberatkan umatku. Berarti kan beliau khawatir akan memberatkan. La amartuhum. Sungguh akan perintahkan. Jadi, seandainya bukan kekhawatiran akan memberatkan, beliau akan perintahkan. Artinya akan wajibkan. Nah, tentu saja yang dimaksud dengan kata la amartuhum, aku perintahkan di sini. Seperti dimaknai tadi, maksudnya mewajibkan. Ya, itu yang dimaksud karena Nabi khawatir jika diperintahkan akan memberatkan. Tentu maksudnya di situ perintah wajib. Karena kalau perintah mustahab, perintah sunnah, orang kan bebas mau mengerjakan, ya. Dapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa, ada kebebasan di situ karena tidak diwajibkan dan itu tidak akan memberatkan. Jika sifatnya hanya mustahab, perintah mustahab tidak akan memberatkan. Nah, karena tidak harus. Jika kita meninggalkan tidak masalah. Ketika Nabi khawatir jika diperintahkan akan memberatkan, berarti maksudnya perintah apa? Wajib. Jika diwajibkan harus. Nah, ini akan memberatkan. Nah, berarti jelas sekali bahwa siwak puncaknya hanya mustahab, sunnah. Nah, kata Syafi'i dalam Al-Umm, seandainya wajib, kata Syafi'i dalam Al-Umm, seandainya wajib, tentulah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkannya kepada mereka. Baik hal itu memberatkan atau tidak. Baik. Hadis Abu Hurairah ini dengan dua riwayat yang telah disampaikan menunjukkan disunnahkannya bersiwak pada dua momen tersebut. Pada dua momen tersebut, yaitu setiap kali hendak berwudu, setiap kali hendak sholat. Ada momen-momen lain selain itu yang juga disunnahkan bersiwak secara khusus dan tingkat sunnahnya lebih kuat daripada sunnah bersiwak secara mutlak kapan saja setiap saat. Ya, ada momen-momen khusus lainnya selain dua riwayat itu yang di situ tingkat sunnahnya lebih tinggi. Ya. Artinya apa? Terpahami sekarang bahwa sunnah bersiwak itu sebenarnya disunnahkan secara mutlak. Nanti akan disebutkan dalilnya. Ya. Kapan saja, setiap saat disukai bersiwak. Tetapi ada momen-momen khusus, momen-momen tertentu yang tingkat sunnahnya bersiwak di momen-momen itu lebih tinggi. Nah, apa saja momen-momen tersebut? Ada berapa momen? Ada berapa momen yang disunnahkan secara khusus? Ya, bersiwak pada momen-momen itu ada khilaf di antara ulama. Tetapi barangkali, wallahu a'lam, yang terbaik adalah penentuan Ibnul Qayyim. Penentuan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang menetapkan empat momen. Empat momen. Ya. Ini yang terbaik insyaAllah, yaitu penetapan Ibnul Qayyim bahwa momen tersebut ada empat. Momen yang pertama, setiap kali berwudu. Setiap kali berwudu. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah ini. Riwayat yang ditampilkan oleh Ibn Hajar. Ya. Laula ana suffu ala ummati la martum bisiwaki ma kulli wudu. Ya. Riwayat Malik, Ahmad dan yang lainnya. Ahmad Nasai dan yang lainnya. Nah. Baik. Sekarang kita ingin memahami lebih mendalam praktek hadis ini. Momen ini maksudnya setiap kali berwudu. Maksudnya bagaimana? Apakah bersiwak sebelum berwudu atau di tengah-tengah wudu bersiwaknya? Setiap kali berwudu, makulli wudu, setiap kali berwudu. Maksudnya apa? Sebelum berwudu atau di tengah-tengah berwudu diselingi dengan siwak? Ada perbedaan pemahaman di antara ulama, ada perbedaan pendapat. Ya. Wallahu a'lam. Ana secara pribadi memilih pendapat Al-Albani. Al-Albani dalam kitab As-Samar Al-Mustataf. Al-Albani dalam kitab As-Samar Al-Mustataf, kitab fikih Al-Albani, ya, yang tidak tuntas. Nah, beliau di sana mengatakan maknanya adalah sebelum mulai wudu. Sebelum mulai wudu. Jadi siwak dulu, setelah siwak baru berwudu. Itu makna yang dipilih Al-Albani dan ini yang lebih tepat insyaallah. Adapun Ibnu Utsaimin memahami saat berkumur-kumur. Jadi bersiwak saat berkumur-kumur. Jadi langsung berwudu ketika sampai pada gerakan madmadah, kumur-kumur, diselingi dengan siwak. Ini dipahami oleh Ibnu Utsaimin. Nah, dan sepertinya agak repot ini. Apalagi jika siwaknya siwak seperti kita yang kita pakai, ya. Nah, ini sikat gigi yang kita punya sekarang yang butuh diberi pasta gigi kemudian bersiwak. Nah, adapun jika sudah bersiwak sebelumnya selesai berwudu, ya, sebenarnya lebih mudah. Nah, wallahu a'lam, yang jelas, nah, mana pribadi lebih memilih pendapat Al-Albani. Nah, jadi bersiwak dulu setelah itu berwudu. Dari segi makna, jelas masuk dalam hadis. Ya. Itu sudah masuk dalam kategori bersiwak setiap kali berwudu. Nah, yakni siwak itu menyertai wudu meskipun sebelumnya. Yang kedua, setiap kali hendak sholat. Hadis Abu Hurairah riwayat kedua yang telah disampaikan tadi, riwayat muttafaq alaih, laula an asukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin inda kulli salah. Seperti halnya ini. Ya, kan tentunya maksudnya bukan bersiwak saat sholat. Nah, sampai ada yang salah paham baca hadis, ya, sunnahkan bersiwak bersama setiap kali sholat. Jadi lagi sholat siwak gitu. Nah, baik, bukan begitu maksudnya. Setiap kali hendak sholat, makulli sholat inda kulli sholat, inda kulli, inda itu menunjukkan indiyah, itu menunjukkan dekat, berdekatan. Nah, kata inda artinya di sisi. Nah, inda kulli sholat, ya, di sisi setiap sholat, maksudnya berdekatan waktunya dengan sholat. Jadi ketika hendak sholat, siwak. Oleh karena itu Ibn Uthaymin menegaskan bahwa semakin dekat waktunya, semakin dekat waktu bersiwak dengan pelaksanaan sholat, maka itu lebih utama. Semakin berdekatan jarak waktu antara siwaknya dengan pelaksanaan sholat, maka semakin afdal. Nah, dan ini meliputi sholat wajib dan sholat sunnah. Ya, maknanya umum meliputi sholat wajib dan sholat sunnah. Inda kulli sholat, yakni Nabi memutlakkan, ya, sholat tanpa dibatasi dengan sholat wajib. Baik, yang ketiga, jadi begini, boleh jadi seseorang tidak batal wudunya, masuk waktu sholat berikutnya dia masih dalam keadaan suci dengan wudu sebelumnya. Jadi dia tidak perlu berwudu lagi. Meskipun disunnahkan, ya, tajdidul wudu, memperbarui wudu, sebagaimana telah disampaikan, memperbarui wudu meskipun tidak batal, memperbarui wudu itu mustahab, ya, dilakukan oleh Nabi SAW. Tetapi jika seorang ingin mencukupkan dengan wudunya yang ada, ya, maka cukup. Jadi dia tidak perlu berwudu lagi. Nah, di sini jika ingin mempraktikkan hadis ini, berarti dia siwak dulu sebelum sholat. Nah, siwak dulu sebelum sholat. Jadi siwak sebelum wudu, siwak sebelum sholat, itu dua momen. Nah, yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, setiap kali bangun tidur. Setiap kali bangun tidur. Dalilnya adalah hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu muttafaq alaih. Hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu muttafaq alaih. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama min al-laili, idza qama min al-laili, jika bangun dari tidur malam, yasusu fahu bistiwa, beliau menggosok mulutnya, giginya dengan siwak. Muttafaq alaih. Ulama memahami bahwa faktor hukum illat yang menyebabkan Nabi bersiwak alaihi salatu wassalam, bersiwak saat bangun dari tidurnya, karena terjadi perubahan bau mulut. Terjadi taghayyur fil fam, perubahan aroma mulut, bau mulut. Akibat tidur, ya, akibat tidur. Dan memang realitasnya begitu kan, kita semua tahu. Ya. Akibat tidur ya menyebabkan mulut kita berbau. Jadi ketika bangun tidur, nah berdasarkan ini, ketika illat atau faktor hukumnya diketahui, bahwa faktor hukum kenapa Nabi bersiwak ketika bangun tidur, pada hadis ini disebutkan ketika bangun dari tidur malam, faktornya adalah karena akibat tidur bau mulut berubah, berarti disimpulkan oleh ulama sama hukumnya jika seseorang bangun tidur siang, tidur pagi, andaikan tidur pagi, mungkin di siang hari maksudnya, bukan malam. Tidur, kemudian bangun, maka juga disunnahkan bersiwak. Berdasarkan metode kias, karena kesamaan makna dan illat, faktor hukum, antara tidur malam dan tidur siang, dalam hal terjadinya perubahan bau mulut, sehingga disukai untuk dihilangkan bau mulut itu dengan bersiwak. Momen keempat, setiap kali terjadi perubahan bau mulut, nah, momen ini juga mencakup momen yang ketiga tadi, ya, yaitu setiap kali bangun tidur. Tetapi momen keempat ini lebih umum, yakni setiap kali terjadi perubahan bau mulut, karena perubahan bau mulut itu penyebabnya banyak, bukan hanya tidur. Jadi momen yang keempat, setiap kali terjadi perubahan bau mulut. Kapan saja terjadi perubahan bau mulut, maka disunnahkan bersiwak. Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha, astiwaku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, astiwaku mathharatun lil fam, astiwaku mathharatun lil fam. Siwak mathharatun lil fam, membersihkan mulut. Nah, hadis ini menunjukkan, ya, hadis ini menunjukkan bahwa atau lengkapnya hadis ini ya, sekalian lengkapnya, as-siwaku mathharatun lil fam mardhatun lirabb, mardhatun lirabb, kelanjutannya mardhatun lirabb. As-siwak, siwak mathharatun lil fam, membersihkan mulut, mardhatun lirabb, keridhaan bagi Rabb kita, keridhaan bagi Rabb kita. Hadis ini riwayat Ahmad, An-Nasa'i, dinilai sahih oleh Al-Albani dengan penguatnya dalam Al-Irwa. Riwayat Ahmad An-Nasa'i dinilai sahih oleh Al-Albani dengan penguatnya syawahid dalam Al-Irwa. Jadi ketika dikatakan oleh Nabi Alaihissalam bahwa siwak itu adalah keridhaan bagi Rabb kita, berarti bersiwak itu adalah aktivitas amalan yang diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Berarti jika kita mengingat definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa ibadah adalah seluruh perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ucapan maupun perbuatan, lahir maupun batin, berarti kita menyimpulkan bahwa siwak adalah ibadah. Berarti ya, mustahab bersiwak karena disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian awal dari hadis matharatun lil fam, ini yang kita inginkan terkait momen yang kita bahas, as-siwak mathharatun lil fam, siwak membersihkan mulut. Ini menunjukkan bahwa disyariatkan bersiwak untuk menghilangkan bau mulut. Karena siwak akan membersihkan mulut. Bau mulut akan hilang dengan siwak. Nah, adapun faktor penyebab terjadinya perubahan bau mulut yang disebutkan oleh ulama, ya, ada beberapa, di antaranya tidur, ya, tidur merupakan faktor yang menyebabkan mulut berbau, dan sudah kita bahas tadi di atas, baik tidur malam maupun tidur siang, meskipun tidur malam lebih dahsyat karena lebih nyenyak, lebih lama, biasanya begitu. Nah, tapi sama, jika tidur itu akan menyebabkan perubahan bau mulut, sehingga disunnahkan bersiwak untuk menghilangkan bau mulut tersebut. Faktor kedua, makan sesuatu, ya, habis makan mulut, ya, berbau. Faktor ketiga, karena lama tidak makan. Jadi mulutnya lama diam gitu, tidak mengunyah, tidak makan sesuatu, itu juga menyebabkan mulut berbau. Nah, butuh dibersihkan dengan siwak. Karena lama tidak makan, juga diam dalam waktu yang lama, tidak berbicara, diam saja dalam waktu yang lama, itu juga menyebabkan perubahan mulut. Ini disebut oleh ulama di antara faktor-faktor tersebut. Baik. Terakhir, mengenai hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Muslim bahwa Nabi alaihi salatu wasalam apabila masuk ke rumahnya, bada abis siwak, beliau memulai dengan aktivitas siwak. Nah, apakah mungkin dipetik dari hadis ini bahwa di antara momen yang disukai bersiwak secara khusus ketika masuk rumah, siwak dulu gitu? Ya, jawabannya tidak. Jadi ini bukan momen yang dimasukkan oleh Ibnu Qayyim. Karena momen itu sudah selesai, 4 tadi sudah selesai. Setiap kali berwudu, ini sebelum wudu prakteknya, setiap kali sholat, ini ketika tidak sholat, kemudian yang ketiga, bangun tidur, yang keempat, perubahan bau mulut. Jadi bagaimana makna hadis ini? Ya, makna hadis ini, seperti kata Nawawi, ya, bahwa ini menunjukkan keutamaan bersiwak setiap waktu. Ya, menunjukkan perhatian besar untuk bersiwak dan mengulang-ulangi bersiwak. Nah, Nabi masuk ke rumah saja ngambil siwak, bersiwak. Ya, menunjukkan perhatian beliau luar biasa terhadap, ya, siwak. Nah, dan juga Al-Qurtubi mengatakan ini menunjukkan disukainya selalu bersiwak karena khawatir perubahan bau mulut. Jadi demi menjaga, mengantisipasi ada perubahan bau mulut yang mungkin kita tidak duga, ya, sering bersiwak bagus. Nah, dan kemungkinan yang kedua yang disebutkan oleh Al-Qurtubi, yaitu dalam Al-Qurtubi, kalau disebutkan Al-Qurtubi terkait dengan hadis dalam Sahih Muslim, dalam ta'liqnya atau syarahnya Al-Qurtubi, Al-Mufhim namanya, nama kitabnya Al-Mufhim, ta'liq atau syarah terhadap Sahih Muslim Al-Qurtubi, tapi bukan Al-Qurtubi penulis tafsir Al-Qurtubi, lain lagi. Nah, Al-Qurtubi, kemungkinan kedua, Al-Qurtubi mengatakan bahwa kemungkinan Nabi AS memulai dengan siwak ketika masuk ke rumah karena beliau biasa mulai dengan sholat sunnah, karena beliau jarang sekali sholat sunnah di masjid. Nah, jarang sekali sholat sunnah di masjid. Nah, jadi masuk ke rumah, hendak sholat sunnah rawatib ba'diyah misalkan, beliau hendak laksanakan di rumah, jadi dari masjid pulang, sholat sunnah ba'diyahnya di rumah. Masuk ke rumah, beliau langsung mau sholat sunnah. Nah, berarti kan masuk dalam kategori bersiwak setiap kali hendak sholat. Jadi beliau bersiwak dulu, kemudian sholat. Ada kemungkinan juga begitu. Jadi ada beberapa kemungkinan. Sehingga dengan makna-makna yang disebutkan, hadis ini tidak bisa dijadikan momen, ya, momen khusus bahwa setiap kali masuk rumah bersiwak, setiap kali masuk rumah meskipun tidak mau sholat, meskipun ya, yang dijadikan momen tertentu tidak. Ini momennya hanya empat yang sudah kita pelajari, itu yang cepat yang sampaikan di Muqayyim. Tetapi ketika seseorang masuk rumah kemudian dia mau sholat sunnah, nah, berarti kan masuk ke momen yang kedua. Nah, ketika masuk rumah, ya, teringat siwak karena senang bersiwak, ya, ingin melaksanakan sunnah bersiwak setiap saat, ya, bersiwak. Jadi bukan karena masuk rumah, bukan karena masuk rumah, tetapi karena ingin bersiwak setiap saat. Karena bersiwak setiap saat memang mustahab berdasarkan hadis Aisyah tadi, as-siwaku mafratun lil fam, mardhatun lil rabb. Nah, barakallahu fikum. Jadi cukup dulu sampai di sini. Nah, nanti malam insyaallah kita akan melanjutkan kembali manhaj salikin insyaallah. Tafadhal, jazakumullah khairan.